إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد kita melanjutkan kajian kitab At-Tafsir Al-Muyassar yang mana insyaallah dimulai dari ayat 135 dari surat Al-Baqarah untuk pagi hari yang berbahagia ini insyaallah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Yaitu mereka orang-orang Yahudi dan Nasara saling mengklaim agama mereka benar. Mereka berkata, jadilah Yahudi, jadilah Nasrani, niscaya kalian akan dapat hidayah. Gitu. Qul, maka katakanlah wahai Muhammad. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada beliau bagaimana membantah mereka, membantah klaim mereka. Bal millata Ibrahim hanifa. Melainkan justru agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu hanifah. Wa ma kana minal musyrikin. Maksudnya qul bal millata Ibrahim hanifa, bal millata Ibrahim hanifa. Ini keadaannya, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dia di fathah, di mansub millah, millata, yaitu artinya qul bal nattabi'u millata Ibrahim hanifa, gitu ya. Tapi dia mahdhuf taqdiruhu nattabi'u wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah beliau termasuk dari orang-orang yang musyrikin. Taib, tafsiran dalam Al-Muyassar, wa qalatil yahudu li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam udkhulu fi din lahudiyah tajidul hidayah. Berkata orang-orang Yahudi kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, wa qalatil yahudu. Ya, boleh juga mengatakan waqalal yahudu waqalatil yahudu. Jadi kalau ras itu kadang-kadang enggak masalah kok kita jadikan dia muannas. Waqalatil yahudu waqalat quraisy, ya. Boleh. Li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berkata, udkhulu fi dinil yahudiyah. Masuklah ke agama Yahudiyah. Tajidul hidayah. Kalian niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Mereka ini orang Yahudi, kira-kira secara hakiki enggak mereka menyuruh orang-orang Muslim masuk ke agama Yahudi? Tidak. Ya, orang Yahudi itu mereka agamanya sangat rasis dan hanya ras mereka saja yang boleh masuk agama mereka. Ya. Memang ada beberapa orang non-Jewish kemudian masuk Yahudi, diterima oleh sebagian dari sekte Yahudi, tetapi biasanya tidak. Karena orang Yahudi merasa superior dan mereka memiliki supremasi gitu. Sehingga non suku Yahudi itu tidak boleh, tidak perlu untuk masuk di agama Yahudi. Tapi harus menjadi server, apa, orang yang menservis mereka. Ya, jadi ini cuma omong kosong belaka. Dan mereka bilang kalau kalian masuk agama Yahudi tajidul hidayah, kalian akan mendapatkan hidayah, petunjuk. وقالت النصارى لهم مثل ذلك. Orang Nasrani juga berkata seperti itu. Namun kemudian bantahlah mereka, wahai Nabi Muhammad SAW. Qul bal di sini berarti menunjukkan apa? Untuk membalikkan kalimat orang di sini. Bal, melainkan. Millata Ibrahim hanifa, bal nattabi'u millata Ibrahim. Melainkan kita mengikuti jami'an millata Ibrahim. kami di sini yaitu kami kaum muslimin mengikuti semuanya. Atau bisa juga bal millata Ibrahim Hanifa bal al-hidayah bal al-hidayatu an nattabi'a jami'an anta nasara antum yahud wan nasara ittabi'u millata Ibrahim. Lihat jemaah ikhwan sekalian, ikhwan. Orang Yahudi mengajak kepada hizib mereka, orang Nasrani mengajak kepada hizib mereka, maka kita mengajak kepada keaslian Nabi Ibrahim bagaimana? Kan kalian katanya ngikutin agamanya Nabi Ibrahim. Ayo coba sok. Ya. Asy'ariyah mengajak kepada golongan mereka, Maturidiyah mengajak kepada golongan mereka. Ya. Kemudian Khawarij juga mengajak kepada golongan dan seterusnya. Tapi kita bilang coba sesuaikan dengan bagaimana sunnahnya Nabi SAW. Maka akan kalian temukan pelanggaran pada kelompok kalian masing-masing. Begitu pula dengan ini. Mereka menisbatkan pada Ibrahim dan mereka menemukan pelanggaran. Ini tolong kasih ini, itu ada adik-adik. Tolong kasihin ke itu, adik-adik sana. Ya, pelanggaran pada diri para agama mereka dan kepercayaan mereka. Ya. An-nattabi'a jami'a millat Ibrahim alladzi mala, yang mana Nabi Ibrahim alaihi salam di sini disifati hanif, baik agamanya atau pribadinya, alladzi mala an kulli dinin batilin ila dinil haqq. Yang mana Nabi Ibrahim alaihi salam mala, yaitu condong. Maka di sini hanif maknanya bisa dua makna. Imma maknanya ma'ilun ila syai' atau maknanya mustaqim. Jadi hanif bisa dua makna. Imma maknanya ma'ilun ila syai' atau maknanya mustaqim. Ya, salah satu dari dua itu. Ma'ilun ila syai' atau maknanya mustaqim. Ya, jadi hanif bisa artinya condong kepada sesuatu atau bisa maknanya istiqomah. Gitu, orang yang istiqomah, hanif. Sini ada yang namanya hanif? Mana, Rob? Apa nama antum siapa? Antum yang nanya jadwal itu bukan? Di grup WhatsApp bukan? Antum, Rofi. Oh ini. Antum kiai tapi kayak gitu. Ya. Jadi ma'il ila syai' itu hanif. Mala an kulli dinin batilin ila dinil haq. Jadi condong ke kebenaran daripada kebatilan. Itu namanya hanif, atau artinya hanif adalah mustaqim. Ya, jadi ingat-ingat. Wa ma kana minal musyrikin, ini kemudian pengingkaran, penafian. Bahwa penafian Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah termasuk orang yang berbuat syirik dan bukan dilabeli orang yang melakukan perbuatan syirik. Tidak seperti orang Yahudi dan Nasara, mereka berbuat kesyirikan. Ya, jadi begitu ya ikhwan, orang-orang ketika mereka menyandarkan kepada suatu hak atau kebenaran, maka antum lihat betul atau enggak nih, gitu kan? Karena penyandaran semata atau klaim semata, semua pun bisa melakukannya. Semua bisa melakukan. Klaim itu semua bisa ngakuin, ngaku, mengaku diri begini begitu. Tapi kita lihat dari segi hakikat. Ya. Ternyata hakikatnya menyimpang, dan bahkan di sini ada, kalau antum lihat ikhwan, di sini ada tiga bantahan. Untuk klaim mereka ada tiga bantahan. Klaim mereka apa? Kalian akan dapat hidayah kalau masuk agama Yahudi atau Nasrani. Tapi di sini Allah mengajarkan kepada Nabi kita Alaihissalam, pertama, pertama singgung sisi Ibrahim, singgung sisi Hanif, dan singgung sisi penafian kesyirikan. Ya, yang mana Ibrahim satu. Orang Yahudi Nasara mereka menisbatkan diri pada Ibrahim. Baik. Maka kita singgung tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. gitu kan? Sebagaimana sebagian dari firqah menyimpang, mereka menisbatkan diri pada Islam atau pada bagaimana salaf gitu loh. Namun mereka hanya klaim semata bahwasanya mereka mengikuti salaf. Maka itu kita kembalikan ke bagaimana coba salafnya, gitu kan? Taib. Kemudian singgung juga untuk Yahudi dan Nasara dari segi Hanafiyah, yaitu kelurusan beragama, condong kepada kebenaran. Malah justru kita lihat orang-orang Yahudi tradisi mereka condongnya malah ke kesesatan. Baru ditinggal pergi sama Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, mereka menyembah apa? Al-ijl, anak lembu. Ya, mereka condong kepada kesesatan. Dan seterusnya banyak hal Yahudi kesesatannya. Ya, di sini ditegur oleh Allah Ta'ala tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan tentang keistiqomahan mereka. Dan juga yang ketiga, dan ini poin yang juga besar, yaitu wamakana minal musyrikin. Kesyirikan yang terjadi pada diri mereka itu tidak relevan, ya, tidak integrated gitu dengan klaim mereka bahwasanya mereka pengikut Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam, atau bahwasanya mereka mendapatkan hidayah. Karena siapapun yang melakukan kesyirikan, maka dia tidak sedang mendapatkan petunjuk, melainkan dia sedang berada di kesesatan, ya, dan kezaliman yang terbesar. Ya, begitu. Maka di sini menyangkal tentang kesyirikan mereka. Ya, begitu. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Isma'ila wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat." وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يا قولوا كتكن له يا رخون. Tadi Allah Subhanahu wa Taala membimbing Nabi Muhammad SAW saja, ya, sebagai pemimpin agar membantah orang Yahudi Nasrani. Maka sekarang Allah Ta'ala membimbing siapa? Kaum mukminin. Qulu, ya, qulu ayyuhal mu'minun liha ulai al-yahud wa nasara. Katakanlah wahai orang-orang beriman untuk orang Yahudi dan Nasrani. Ini menunjukkan bahwasanya membantah dalam perkara yang sangat usul dalam beragama itu bukan hanya tugas seorang alim, tapi seorang yang awam dia harus tahu tentang hal ini. Gitu kan? Karena ini usuluddin gitu loh. Usulnya usuluddin gitu. Tentang iman terhadap kitab dan para rasul. Ya. Maka orang awam pun harus juga bisa mengcounter orang-orang kafir dalam masalah ini. Gitu kan? Lihat buktinya apa? Pertama qul untuk Nabi Muhammad. Kemudian berikutnya qulu. Ya, gitu kan? Qulu. Untuk Nabi Muhammad SAW qul saja, qul, dan kemudian poinnya itu sebenarnya cuma dua. Nattabi'u millata Ibrahim Hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya kan? Kalau untuk orang awam, orang pada umumnya semua orang mukminun, mereka bisa menyebutkan banyak orang nama nabi. Kira-kira ke orang awamnya mengetahui banyak dari nabi ini, yang alimnya lebih tahu enggak? Lebih tahu. Dan kalau orang awamnya punya pengetahuan banyak tentang nabi ini, itu luar biasa enggak? Luar biasa. Maka di situ izahnya Islam kemudian melihat orang-orang awam mengetahui banyak hal tentang nabi-nabi yang itu jauh lampau sebelum nabi mereka. Ini menunjukkan bahwasanya orang awamnya orang Islam kalau betul belajar itu jauh lebih pintar dibandingkan sepintar-pintarnya orang Nasrani atau Yahudi. Ya, sudah berlalu kisah-kisah Yahudi wa inni faddaltukum 'ala alamin. Mereka orang terbaik di bumi ini dulu. Sekarang udah enggak. Sekarang mereka orang terburuk di muka bumi. Bahkan lebih buruk daripada binatang, gitu kan? Katakanlah qulu ayyuhal mu'minun amanna billah. Kami beriman kepada Allah. Nah, di sini perhatikan di sini. Beriman kepada Allah. Kemudian wa ma unzila ilaina. Di sini gimana atofnya? wa ma unzila ilaina. Ma di sini berarti fi mahalli ay. Fi mahalli jarrin. Ya kan? Billahi wa bima unzila ilaina. Ya kan? Yaitu saddaqna billahi wal billahil wahid. Kami mempercayai Allah yang Maha Esa. Wa bima wa saddaqna bima unzila ilaina min al-Qur'an alladhi awhahu Allahu ila nabihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertama kita beriman kepada Allah, satu. Kemudian yang kedua, wa ma unzila ilaina, yaitu beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada kami, yaitu Al-Qur'an. Dua ya. Tiganya apa? Panjang enggak? Panjang. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal Asbat. Ya. Itu tiga. Apa yang diturunkan kepada kami yaitu Al-Quran. Kami beriman kepada Allah, Al-Quran, dan kitab-kitab Nabi Ibrahim, Ismail, sampai Asbat. Ya kan? Nabi Ibrahim. Nah, di sini Nabi Ibrahim. Wa ma unzila minas suhufi ila Ibrahim wa bnaihi Ismail wa Ishaq. Beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq. Dan kemudian ada bawahnya wa ila Yaqub. Nabi Yaqub alaihissalam. Apa yang diturunkan kepada beliau? Kemudian wal asbat. Siapa asbat itu? Wa humul anbiya'u min waladi Yaqub alladziina kanu min qabaili bani Israil 12. Jadi Nabi Yaqub punya anak 12, keseluruhnya adalah para nabi. Sesungguhnya ada para nabi yang mereka nanti akan menjadi kabilah Bani Israel 12. Ya, turunan mereka semua nanti. Makanya ketika Allah Ta'ala memerintahkan apa? Idrib bi'asakal hajar fanfajarat min huthnata ashrata aina. Ya kan? Maka kemudian infajarat, infijar, apa namanya, mengucur, ya, apa, muncrat, ya, semacam itu. Infajarat minhu ithnata, fanfajarat minhu ithnata asyrata aina, gitu kan? 12 mata air. Nah, 12 mata air ini Allah Ta'ala gini loh, udah kalau antum melihat ada orang mukul ini keluar satu mata air, itu udah cukup nggak sebagai hal yang luar biasa? Iya, gitu kan? Ya. Misal anak pukul antum sekarang, keluar air mata, mata air. Ya, ya, keluar mata air, air mata. Kok air mata sih? Ah, tadi nyebutnya air mata deh tadi. Mata air atau air mata nama sebutnya? Mata air, baik. Keluar mata air kemudian, dan keluarnya bukan satu, 12, ya. Qad 'alima kullu unasin mashrabahum. Ketika itu Nabi Musa bersama dengan kaumnya, orang-orang Bani Israel. Qad 'alima kullu unasin, setiap dari insan, setiap dari golongan mengetahui mashrab mereka, makan syurbnya. Karena 12 berarti tiap-tiap dengan kabilah masing-masing. Ya begitu. Dengan kabilah masing-masing. Itu di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, 12 itu 12 beda. Ini anaknya mungkin keturunan Nabi Yusuf, yang ini keturunan Nabi yang lainnya, Binyamin, yang ini keturunan yang mana, dan seterusnya. Begitu. Ya. Itu semua keturunannya, anak-anaknya Nabi Yaqub. Makanya disebut Bani Israel mereka semua. Ya. Dan itu Bani Israel yang menjadi cikal bakal nanti Yahudi. Kalau mereka yang kafirnya, versi kafirnya ke Yahudi. Ya. Dikatakan oleh para ulama, ada pula putranya Nabi Ishaq, kan ada Nabi Yaqub ya. Ya, ada Nabi Yaqub. Ada putranya Nabi Ishaq. Putranya Nabi Ishaq. Yang bukan Yaqub, bukan. Ya, nanti di antara putra Nabi Ishaq itu ada yang bakal turun nanti temurun menjadi Bani Asfar. Orang kuning, orang kulit kuning. Yang sebenarnya itu nanti ujung-ujungnya menjadi orang barat. Kayak orang barat sekarang. Jadi orang barat sekarang itu biasanya, enggak semuanya, ikan beda-beda memang. Kalau enggak dia memang keturunan dari Bani Israel, seperti Yahudi sekarang, ya kan, Jewish, ya. Dan banyak juga Bani Israel yang ya nggak ketahuan kalau mereka itu Bani Israel, kita nggak ngeliat ciri khasnya. Atau ada juga yang memang keturunan, kalau di ujung-ujung disilah-silahkan ke keturunan anaknya Nabi Ishak lain selain Nabi Yakub. Ya itu ada. Ya, yang mana karakter mereka itu memiliki kelebihan yang luar biasa. Makanya orang Barat itu sebenarnya punya kelebihan. Artinya mereka kalau ada sesuatu itu mereka sungguh-sungguh betul-betul. Itu karakter mereka itu. Kita nggak ada keturunan sana, kita nggak tahu ketika itu nenek moyang kita tuh apa ketika itu, apakah merupakan bakteri atau apa nenek moyang kita, nggak tahu deh. Ya, nggak masuk ke sana kita. Ya. Ada nggak yang terhubung keturunan Bani Israel? Nggak ada. Apalagi Buya, nggak kelihatan. Kalisarinya, keturunan Kalisari dia. Ya, susah. Kalau kita nggak tahu di mananya itu kita ketemunya di mana, tapi keturunan Nabi Nuh ya kita, tapi di mananya itu nemunya itu nggak ketahuan deh ya, dan kok bisa di Indonesia gitu loh, nggak ketahuan begitu. Agak kelebihan orang-orang Bani Asfar itu, mereka sungguh-sungguh untuk meraih sesuatu yang mereka ini, cuman sayangnya sekarang banyak yang kafir gitu loh. Tapi kelak mereka banyak yang akan menjadi Muslim nanti di waktunya nanti insya Allah. Dan ketika mereka itu jadi Muslim, mereka tuh sungguh-sungguhnya untuk membela Islam itu lebih daripada orang-orang kita. Apalagi orang kita nih, aduh, Indonesia, ya, cuman mau demo doang misalnya. Tapi kalau misalnya mereka itu, masya Allah, dan nggak lama baperannya gitu loh, nggak lama, ya. Ya, jadi kelasnya menengah bagus gitu. Ya, bedakan dengan orang Negro. Nah, orang Negro itu cepet pindah kondisi orang Negro itu. Anda akan melihat sisi orang Negro itu beda dengan umumnya manusia. Ada kulit coklat menengah, ada yang putih-putih banget gitu loh. Kalau yang putih banget tuh anteng banget orangnya. Yang hitam itu cepet banget beralih. Makanya makin hitam antum tuh makin cepet beralih keadaan dan kondisi hati. Ya, antum lihat aja orang-orang Negro, baik yang African Americans, ya, Amerika tapi Afrika juga gitu, ya kan? Kalau ngomong kan mereka beda bahasanya, ya kan? Dan cepet ngomongnya. Hey boy, gitu kan? Kalau orang biasanya mana? Hey boy, kan gitu nomornya. Deh, hey boy, what's up? Ya kan? Cepat ngomongnya dan musiknya juga cepat ngomongnya kan? Dan bahkan itu bukan musik, itu cuman ya kokokan ayam yang nggak ada hentinya. Oh ya kocok, gitu kan? Gitu. Mau seperti itu. Kalau Negro itu enggak tahu keturunannya balik kemana, enggak tahu. Ya Allah alam. Tapi ya itu, Nabi Ishak nanti punya anak, salah satunya Yakub dan ada juga yang lainnya. Yang lainnya ini yang nanti akan menjadi Bani Asfar. Antum ada tahu ada hadis Bani Asfar, bisa dicari itu. Adapun keturunan Nabi Yakub alaihissalam namanya Asbat, 12. Dan itu Nabi Musa ketika memukul Hajar, kemudian fan fajar min husnata asyrata aina, 12 mata air ngucur, masya Allah. Itu apakah enggak cukup mukjizat? Itu langsung dari Allah 12 mata air, ikhwan. Dan 12 ini, ya 12 masing-masing, berarti ini betul-betul yang memberikan mata air ini adalah yang paling tahu tentang keadaan mereka dan kabilah mereka. 12 dikasihnya, masya Allah. Ibaratnya misalnya ini, Anda datang, ini berapa semua? 14 ya? 13 mungkin, ya? Atau sekitar itulah. Ya tiba-tiba turun dari langit 13 mobil. Kira-kira gimana? Ajib. Pas banget gitu loh. Gak mungkin ini kebetulan terjadi. Pasti memang dari Allah Ta'ala langsung. Begitu. Tapi ya, begitulah mereka orang-orang Bani Israel. Gak mau beriman kemudian. Wal asbat. Sampai situ ya. Ini poin tiganya yaitu ya, apa yang turun kepada Nabi Ibrahim, Ismail sampai asbat. Sampai situ. Jadi seolah-olah generasinya tuh Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan anak-anaknya ini ya. Gitu. Kemudian wa ma utiya Musa wa Isa. Ini yang keempat. Dan apa yang didatangkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Ya tentu di sini dikatakan At-Taurat untuk Nabi Musa, Injil untuk Nabi Isa alaihissalam. Lihat kita juga mengimani itu semua, ikhwan. وَمَا أُوْتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ, dan apa yang didatangkan, وَمَا أُعْتِيَ, diberikan para nabi-nabi dari Rabb mereka, جَمِعًا مِنْ وَحِي رَبِّهِمْ, itu semua kita imani. Taib, ada lima berarti, ikhwan. Semuanya kita imani. Itu akidah Islamiyah yang sahihah. Pertanyaannya, ikhwan, Allah menyuruh mereka para sahabat dan kaum mukminin seperti kita untuk mengimani semua hal di atas yang mana kita ngelihat aja belum. Taurat yang aslinya aja belum ada. Enggak, maafkan, astagfirullah. Taurat yang aslinya aja kita tidak tahu mana yang asli. Ya kan? Suhufnya Ibrahim mana? Suhufnya Isa, suhuf Musa mana? Enggak tahu kita. Tapi tetap kita diwajibkan untuk beriman kepada itu semua. Begitu kan? Padahal iman membutuhkan ilmu, gitu kan ya? Bagaimana bisa kita beriman tanpa ilmu? Yang dimaksud di sini ilmunya adalah ilmu tentang pengetahuan bahwasanya Allah menurunkan kepada mereka wahyu, bukan ilmu tentang detail dari kitab-kitab tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali yang semampunya dia. Kalau kita diperintahkan untuk mengimani dalam artian mengilmui semua kitab-kitab ini, Anda pikir enggak ada yang kerja di antara kita? Karena capek benar-benar untuk belajar semuanya. Dan enggak bakal ketemu. Sementara dalam prinsipnya Islam tidak akan membebani seseorang di luar kapasitas dia. Kira-kira kalau kita dibebani untuk nih gini aja, jangankan kitab Injil atau Taurat. Al-Qur'an aja antum diwajibkan enggak untuk paham semuanya? Enggak, tapi harus paham global dan afwan, harus imani semua secara global, ya enggak? Hatta antum enggak paham. Itulah bedanya Al-Qur'an atau hadis dengan kalam manusia biasa. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Daru Ta'arud, kalamullah dan kalam Rasul, ya, kalamnya manusia, kalam manusia biasa, tidak boleh antum percayai sampai antum faham dan sesuai kebenaran. Syaratnya itu, kalamnya manusia tidak boleh antum percayai sampai antum faham dan sesuai kebenaran. Itu kalam manusia. Tapi kalam Allah dan kalam Rasul, antum wajib imani walaupun antum enggak paham. Itu bedanya. Ingat. Hatta antum enggak paham ini satu Quran ini, tapi antum harus yakin dan imani bahwasanya semuanya ini ya betul-betul hak, benar dari Allah Ta'ala. Hatta antum enggak paham. Taib. Begitu juga dengan Injil, Taurat pada keasliannya. Walaupun antum belum pernah mendapatkan mana yang otentik, tapi antum wajib untuk mengimani bahwasanya itu turun dari Allah Ta'ala kepada para nabi tersebut, dan bahwasanya apa yang di dalamnya adalah hak. Ya. Nah, gitu. Sekarang kita tidak mungkin untuk mendapatkan kitab tersebut yang versi aslinya betul-betul versi yang tanpa tahrif dari orang pendeta-pendeta mereka. Udah Allah Ta'ala sebutkan mereka udah mengubah-ubah itu. Kalaupun misalnya Injil Barnabas, ya kan ada ya, yang katanya banyak mendekati kebenaran Tauhid, itu pun tidak bisa kita pastikan bahwasanya emang seperti itu yang diturunkan di pada Nabi Musa alaihissalam. Wallahu a'lam. Tapi yang penting kita imani. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kita tidak mentafriq, yaitu membeda-bedakan baina ahadin minhum fil iman. Semuanya tetap kita imani. Wa nahnu khadi'una lillahi bitta'ati wal ibadah. Dan kita tunduk kepada Allah dengan ketaatan dan juga kepada ibadah. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman bimithli, sesuai dengan iman kalian terhadapnya, sesuai dengan keimanan kalian, sesuai dengan pelajaran kalian, faqad ihtadaw, maka mereka telah barulah disebut telah mendapatkan hidayah, tidak sesuai klaim mereka. Ayo jadi Yahudi, ayo jadi Nasrani, baru kalian dapat hidayah. Enggak. Kalau kalian beriman sesuai dengan keimanan kami, maka kalianlah yang akan dapat hidayah. Gitu. Jadi jangan mau ngalah soal kebenaran kayak gini. Ya. Kata para ulama di tafsir Muyassar, fa in آمن الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم بمثل الذي آمنتم به مما جاء به الرسول فقد اهتدوا إلى الحق. Itu kan, jadi kalau orang-orang kafir dari Yahudi atau Nasara atau selain mereka siapapun itu beriman sesuai dengan bimithli alladhi amantum bihi, ini bisa disingkat dengan masdar yaitu bimithli imanikum, ya kita bisa lah, gak apa-apa, bimma ja'a bihi rasul, sesuai dengan apa yang datang pada Rasul Nabi Muhammad SAW, faqad ihtadaw ila al-haq, maka mereka telah mendapatkan atau mendapatkan jalan menuju kebenaran. Wa in tawallaw, kalau misalnya mereka tawallaw, apa tawallaw, a'radu, wa in a'radu, jadi tawalla a'radu, kalau mereka berpaling, fa innama hum fi shiqaq, maka fa innama hum fi khilafin shadid, maka mereka akan terus aja itu berada dalam perselisihan yang keras, perselisihan yang tingkatnya tinggi. Fa sayakfikahumullah, ya fa sayakfikallahu ya Muhammad syarrahum wa yansuruka alaihim, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupimu, menjagamu. Ya, kifayah itu ada sisi penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah akan menolongmu alaihim, atas mereka. Jadi jangan ketika kita berdakwah itu jangan fokus di celaan orang, tudingan mereka, perlawanan. Jangan fokus di situ. Ya. Tapi fokus di mana? Istiqomah aja antum, ikhlas. Karena ketika antum fokus di celaan orang terhadap antum, justru antumlah yang tertuduh, ada apa dengan antum, gitu. Ya kan? Eh, enggak putra. Apa coba? Jangan fokus celaan. Hah? Kalau ada orang jangan fokus ke celaan orang kepada antum, ini sahih. Ya. Jangan fokus pada celaan orang kepada antum atau celaan orang lain kepada ustaz antum. Itu antum udah enggak usah, nyantai aja udah. Kecuali ke ustaz antum nyuruh untuk mengcounter mereka, toh. Ya, kalau emang kita benar nih. Kemudian ada tudingan, ya, terhadap misalnya antum anak dituding sesuatu. Ya. Dan kalau antum pikir ketika anak misalnya ustaz antum dituding macam-macam gitu. Dan antum tidak menemukan tudingan itu, kemudian antum pikir dulu, kalau anak bantah kira-kira lebar enggak masalah gitu kan. Gitu kan. Kalau misalnya antum pikir gitu, jangan-jangan langsung bertindak dengan alasan membela guru. Bentar dulu, sebentar. Enggak semua track membela guru itu pada tempatnya. Ya. Jadi lihat porsi antum apa. Dan antum tahu enggak masalah gitu. Kalaupun tahu, antum lihat orang tersebut. Kira-kira dia mukabir atau memang dia jahil atau gimana. Mukabir tuh dia tahu kebenaran, cuman dia emang benci dengan ustaz antum misalnya. Atau emang dia jahil aja. Maka antum posisikan sesuai porsinya. Jangan kemudian ketika melihat guru antum ditembak, bukan ditembak, maksudnya diapain ya, dicela, diribahi dan seterusnya. Kemudian antum repot di situ. Apalagi kalau sampai kemudian antum salurkan ke guru antum, yang mana guru antum nggak tahu apa tentang itu, tiba-tiba antum itu guru yang tadinya hati tenang jadi risih dengan ada. Maka udahlah. Ketika kita dalam kebenaran dakwah, maka bukan diri kita yang menjaga dakwah ini, gitu kan? Enggak, bukan diri kita. Jangan merasa diri kita yang paling terhadap dakwah ini. Ya, itu adalah ujub itu. Jangan merasa diri kita yang paling terhadap dakwahnya kita gitu. Sungguhnya Allah yang menjaga dakwah kita. Ya, tanpa pertolongan Allah kita pun enggak bisa ngajar dan belajar. Gitu. Jadi di sini Allah Taala menyebutkan, lihat, ya. Mereka orang Yahudi atau Nasara pilih mau beriman atau mau tawallau, mau iman atau i'rad, mau iman atau membangkang, pilih. Kalau mereka beriman, alhamdulillah, mereka dapat hidayah dan mereka saudara kita. Fa in tawallau, kalau mereka terus aja gitu, i'rad, itu apa namanya i'rad? I'rad, a'radu, ya. Apa namanya? Berpaling. Kalau mereka berpaling, Allah jamin fa innamahum fi shiqaq. Shiqaq, atau shiqaq. Ya. Di sini kan shiqaq ini bahasanya khilaf. Di surat Abasa. Kaif Syed Abbas Awatawala. Masa dari awal itu panjang itu nanti tengah-tengah bawah. Ardo syaqqa. Fal yanzuri insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba thumma syaqqna al-ardo syaqqa. Shin qaf qaf. Materi shin qaf qaf ini menunjukkan apa? Keterbelahan. Bumi ini, tanah itu dibelah-belah oleh Allah Ta'ala. Kalau kita lihat mikroskop, tanah itu terbelah-belah, ikhwan. Kalau enggak kayak gitu rapat banget, itu gimana bisa tumbuh benih? Ya kan? Tanah itu terbelah-belah. Makanya bisa digali. Dan dari summa syaqqna al-ardha syaqqa, itu belah-belah kecil sekali, yang kecil mikro sekali itu bisa apa? Tumbuh nanti tumbuhan. Dan itu buat makanan antum. Ini syiqaq, ini namanya syiqaq. Yaitu kerenggangan dan ketidakbersatuan antara satu sama lain. Jadi selama orang Yahudi atau Nasara mereka tidak kemus ke Islam, maka mereka akan mendapatkan syiqaq. Dan penyebab khilaf dan syiqaq di antara banyak dari kita itu adalah kurang berimannya kita. Nah, tapi ketika terjadinya syiqaq antara orang-orang beragama, ikhwan, ya, perselisihan dari segi religiusitas, maka lihat jaminan Allah Ta'ala, fasayakfikahumullah. Allah menjaga dirimu daripada mereka. Lihat di situ. Ya, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai teguran bahwasanya dalam berdakwah itu ya tidak ada yang bisa menjaga dirinya secara independen, melainkan Allah lah yang menjaga dirinya dan dakwahnya. Ini enggak boleh merasa ini karena saya. Keakuan gitu. Enggak bisa, enggak boleh. Karena Allah lah yang menjadi kafi wa dia. Alaihissallahu bikafina abdah. Allah yang menjadikan, Allah yang memberikan kifayah, kecukupan, keamanan, bukan diri kita. Maka enggak boleh kita merasa mengandalkan diri kita dan merasa bahwasanya antum itu harus ikut kita dan betul-betul menghormati kita. Ya, emang harus menghormati karena adalah dalam hal guru ya, tapi janganlah kita mencari hal-hal seperti itu. Karena tidaklah setiap detik dari apa yang kita sampaikan ini melainkan Allah lah yang telah mentakdirkan. Kita hanya ikhtiar, yang mana di situ ada nilai pahala atau dosa. Dan pun kalau misalnya itu amalan soleh, kita belum bisa memastikan Allah Ta'ala menerimanya betul-betul nanti. Di akhirnya kita enggak tahu, karena kadangkala kita tidak mengetahui bahwasanya ada penyakit di hati kita. Ketika kita mengatakan kebenaran, belum tentu hati kita itu sahih. Ya, jadi wallahu a'lam, fasayakfikahumullah. Allah yang jamin. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Wa huwa as-sami'u li aqwalikum al-'alimu bi ahwalikum. Allah Ta'ala itu maha mendengar terhadap perkataan kalian dan maha mengetahui keadaan-keadaan kalian. Sibghatullah. Makna sibghatullah kalau diindonesiakan celupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sibghatullah. Tapi ditafsirkan di sini sibghah sebagai fitrah. Ya. Fitrah. Ilzamu dinallahi alladhi fatarakum alaih. Yaitu kalian istiqomahlah terhadap agama Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala telah memfitrahkan kalian di atas agama tersebut. Begitu. Ayat ini ada sebab nuzulnya, ikhwan. Yaitu kebiasaan dan tradisi orang-orang Nasrani. Mereka ketika lahiran bayi, maka mereka akan mencelupkan bayi mereka ke air suci mereka, gitu. Air suci versi mereka, gitu. Ini air ketuhanan, air suci, ya gitu. Air baptis atau semisal itulah. Ya, dicelupkan itu bayi. Nah, kemudian, nah ini namanya sibghah. Maka kita orang Islam bilang, ini enggak ada contohnya, gitu. Namanya sibghah. Lihat, sibghah dalam Islam itu dari segi ilmu dan iman dan amal saleh. Celupan di sini, celupan. Celupan di sini adalah fitrah, bukan celupan yang seperti itu. Percuma dicelup kayak gitu tapi kemudian agamanya syirik. Ya kan? Percuma di kuburan-kuburan pakai apa? Air-air kembang, air bunga tuh. Untuk mandi kembang. Ya, berapa rupa terserah. Tapi syirik. Sibghah seperti ini la yanfa', maka yang sahih adalah sibghatullah. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. Dan ini وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً فَلَيْسَ هُنَاكَ أَحْسَنُ مِنْ فِطْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Enggak ada yang lebih baik daripada fitrah yang telah Allah Ta'ala fitrahkan manusia dengan, yaitu Islam. وَنَحْنُ لَهُ خَادِعُونَ فِي اتِّبَاعِنَا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ. Dan kami tunduk terhadap Allah dalam rangka mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kita sampai ayat 138 untuk tafsir Muyassar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.